Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 3 Mei 2018 dibacakan Ahyar. Menteri Ekonomi sorot angka inflasi tahunan. Mantan Menteri Dalam Negeri Geman Fauzi diperiksa KPK. Korban tewas sumur minyak bertambah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai angka inflasi tahunan pada April 2018 sebesar 3,41% terbilang tinggi. Kendati inflasi bulanan tercatat cukup rendah sebesar 0,1%. Menku mengatakan angka inflasi tahunan terbilang tinggi karena mendekati target inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 yang dipatok 3,5%. Darmin menilai penurunan harga atau deflasi pada bahan pangan pun terbilang wajar. Pasalnya, sejak awal tahun harga pangan sempat menanjak signifikan. Lebih lanjut, Darmin juga mengingatkan bahwa harga bahan pangan khususnya beras dan daging akan mendapatkan tekanan pada periode Ramadan. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga terutama beras dan daging. Sederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Geman Fauzi. Namun kali ini Geman bukan diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Geman akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 2011. Sejak Maret 2016, KPK telah menetapkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nonaktif, Dudi Cokom, sebagai tersangka. Saat masih menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri, Dudi Cokom diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Adapun total kerugian negara yang diketahui dalam tindak pidana tersebut mencapai 34 miliar rupiah dari total nilai proyek seluruhnya sebesar 125 miliar rupiah. Selain Dudi, KPK juga menetapkan mantan General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya Persero Budi Rahmat Kurniawan sebagai tersangka. Sederalun, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Timur Syahrizal Fauzi menginformasikan jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan dan terbakarnya sumur minyak di Kampung Pasir Putih, Kecamatan Rantau Perla Aceh Timur hingga Rabu kemarin tercatat 22 orang. Menurut Syahrizal, korban ke-22 yang meninggal dunia adalah Heri Herliza yang dirawat di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan. Selain 22 meninggal, jumlah korban luka bakar yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit sebanyak 36 orang dan yang harus mengungsi sebanyak 150 kepala keluarga atau sekitar 483 jiwa. Sedangkan sekolah menurut Kala BPBD Aceh Timur sudah beraktivitas kembali karena sudah berangsur aman. Sementara itu, petugas PT Pertamina setiap hari mengecek tekanan gas dan cairan yang menyembur dari lokasi sumur. Kala BPBD Aceh Timur juga menginformasikan tim gabungan membersihkan setiap benda dari sekeliling sumur minyak yang menyembur. Sedangkan pepohonan di sekeliling sumur nantinya juga akan dibersihkan menggunakan alat berat. Sederalun, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara asal jemaah umrah setelah Pakistan jemaah umrah terbanyak. Pada 2017 lalu, Indonesia menerbangkan 875.958 jemaah umrah. Jumlah itu naik hampir 25% dari tahun sebelumnya yang mencapai 700.766 jemaah. Direktur Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Firda Dimas Eka Putra mengatakan, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dengan persentase 18% untuk memberangkatkan jemaah umrah. Besarnya pasar umrah di Jawa Barat membuat BIJB membidik jemaah umrah dan haji. Untuk meraih pasar tersebut, BIJB sengaja mengundang 150 agen travel haji dan umrah di Bandara Kertajati. Dalam pertemuan tersebut, BIJB mensosialisasikan kesiapan BIJB yang akan dioperasikan 24 Mei 2018 ini. Firda mengungkapkan dari segi fasilitas Bandara Kertajati cukup memadai untuk melayani penerbangan haji dan umroh. Fasilitas untuk kenyamanan calon jemaah juga disiapkan, seperti long haji dan umroh seluas 1.300 meter persegi yang ada di area lantai 3. Begitupun dengan panjangnya landasan pacu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederhalun, pemerintah menghadapi dilema dalam menetapkan lamanya cuti bersama untuk perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 15 hingga 16 Juni 2018. Penetapan ini bahkan sudah diformalkan lewat surat keputusan bersama tiga menteri. Penandatanganan dilakukan pada Rabu 18 April 2018, disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Perhubungan Asman Abnur. Namun SKB tersebut langsung menuai protes dari para pengusaha dan pelaku industri. Para pengusaha merasa tidak pernah diajak bicara mengenai penambahan cuti bersama selama 3 hari tersebut. Belum 2 pekan SKB tersebut diteken, pemerintah sudah memutuskan untuk mengevaluasinya kembali. Sementara Menhub Budi Karya berharap cuti bersama yang sudah ditetapkan pemerintah selama 7 hari tetap bisa dipertahankan. Tujuannya agar tidak terjadi kepadatan saat arus mudik dan balik. Budi mengatakan ada sejumlah faktor ekonomi yang juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Keputusan final akan diambil oleh Menko Puan setelah mendengarkan masukan seluruh menteri dan stakeholder terkait. Sederhalun, PT Pertamina Persero mencatatkan laba bersih sepanjang tahun lalu sebesar 2,54 miliar US dollar atau sekitar 34,41 triliun rupiah. Laba tersebut anjlok 24% dibanding 2016 sebesar 3,15 miliar US dollar atau sekitar 42,3 triliun rupiah. Penurunan laba bersih perseroan membuat setoran BUMN tersebut pun ikut anjlok dari 12,1 triliun rupiah menjadi 8,65 triliun rupiah. Pertamina tidak merinci penyebab turunnya laba perseroan, namun pendapatan BUMN tersebut justru naik 18% di tahun lalu. PLT Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menyebutkan bahwa profil keuangan perseroan di tahun lalu dipengaruhi oleh tren kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kendati pendapatan perseroan meningkat, Pertamina beberapa kali mengaku menelan kerugian atas penjualan bahan bakar minyak jenis solar dan premium. Sederhalun, ditangkap di Indonesia, salah seorang penjahat tersohor di India, Chota Rajan, telah dijatuhi hukuman seumur hidup karena memerintahkan pembunuhan terhadap seorang jurnalis. Yutir Moide, yang dikenal sebagai wartawan bidang kriminal, ditembak mati di Mumbai pada 2011 oleh 4 pria atas perintah Chota Rajan. Demikian temuan pengadilan. Chota Rajan yang berusia 58 tahun telah ditahan semenjak 2015 setelah diekstradisi dari Indonesia. Ia ditangkap oleh kepolisian Indonesia di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali setelah baru mendarat dari Australia, tempat pelariannya selama sekitar 7 tahun. Hukuman penjara seumur hidup atas Rajan dibacakan oleh pengadilan di Mumbai. Ia hadir bersama 8 orang kaki tangannya. Satu orang tersangka masih dinyatakan buron, sementara satu orang lainnya meninggal 3 tahun lalu. Walaupun ada 155 orang bersaksi di persidangan, tidak ada satu orang pun yang menyaksikan pembunuhan tersebut. Yutir Moide, 56 tahun, merupakan wartawan terkenal di Mumbai yang sering melakukan investigasi kasus-kasus kriminal kelas kakap. Sederhalun, sebuah pesawat kargo militer milik Garda Nasional Udara Puerto Rico jatuh di jalan raya tak jauh dari Bandara Internasional Savannah Hilton, Georgia, Amerika Serikat, Rabu siang waktu setempat. Pesawat ini diketahui membawa 9 penumpang yang semuanya adalah pasukan militer. Juru bicara Pasukan Nasional Puerto Rico, Paul Dahlin, seperti diwartakan AFP, mengatakan ada 9 orang terdiri dari 5 kru dan 4 penumpang tambahan. Ia juga menyebutkan pesawat kargo itu ada di Savannah selama beberapa hari untuk menjalani perawatan rutin sebelum terbang ke Aerospace Generation and Maintenance Group ke Arizona. Pesawat jatuh di persimpangan Jalan Raya 21 di Jalan Cross Gate, sebelah timur laut dari Bandara Savannah. Jalan ditutup untuk sementara dan listrik telah dipadamkan di area tersebut. Dia menambahkan seluruh perjalanan kereta api juga terpaksa dihentikan karena jalur relnya mengalami kerusakan akibat jatuhnya pesawat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 3 Mei 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedar Alun, wassalam.